hadis mursal. Bisyarat ismin maf'ul. Mursalun. Bukan mursilun. Kalau mursil, siro isim fa'il. Kalau siro isim maf'ul, mursalun. Secara bahasa, mursal itu yang diutus. Ya. Rasul. Nah, ini Ustaz Mursal, lihat. Ma'khudun minal irsal. Diambil dari kata irsal. Wahwa al-itlaq. Artinya melepaskan. Paham? Likaunil mursal, likaunil mursil atlaqal hadits walam yuqatiyithu bi jami'i ruwatihi. Jadi karenakan orang yang memursalkan hadis itu atlaqal hadits, memutlakkan hadis, melepaskan hadis dari riwayatnya, dari sanadnya. Walam yuqawiyithu bi jami'i ruwatihi, dan tidak ditulis, tidak disebutkan semua rawinya. Ini secara bahasa ya. Jadi orang mursil, orang yang meriwayatkan mursal itu, sanad-sanadnya dilepaskan semua sama dia. Rawi-rawinya dilepaskan semua sama dia. Berarti dia memutlakkan hadis langsung ke Rasulullah. Haitsu lam yusammi man arsala anhu. Sekiranya tidak dinamai orang yang mengirimkan kepadanya. Ngasih tahu pada yang disebutkan. Secara istilah apa? Al-haditsu allazi rafa'a tabi'i lan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diangkat tabi'in langsung kena tabi'in. Ini hadis mursal. Ay anna tabi'i qala, tabi'in berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi ini namanya munqati' mursal. Munqati' putus satu sanad ke satu orang, bukan mudhal. Kalau mudhal dua, satu, dan juga mursal karena mursal dia tabi'in yang memutus sanad. Tabi'in langsung ngomong, nanti ada hadis anit tabi'i misalkan. Tabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tabi'in. Kapan didengar Rasulullah ngomong? Apa itu tabi'in? Tabi'in adalah yang bertemu generasi sahabat, beriman dengan ajaran sahabat dan meninggal dalam keadaan beriman dengan ajaran sahabat. Paham? Dia enggak ketemu Nabi. Namanya mursal. Wa yakhruju min hadza ta'rif, yang tidak masuk dalam kategori ini, hadis muttasil. Muttasil enggak masuk. Muttasil kan nyambung. Mauquf. Apa mauquf itu? Mauquf adalah yang berhenti kepada sahabat. Maktu juga enggak masuk. Karena kalau maktu itu kalamnya tabi'in. Kalau ini enggak, tabi'in langsung ngomong ke Rasulullah, bukan maktu. Paham? Kalau maktu itu anit tabi'i, misalnya an Imam Hasan Basri qala, emang perkataan Imam Hasan Basri gitu loh. Paham? Nah, nanti lain lagi kalau perkataannya itu ada seperti sunnah Nabi, nanti maktu seperti hukum rafa'hu hukmi, kan seperti dulu. Paham kamu? Masuk dalam kategori ini mudhal munqath. Karena bisa jadi dua sahabat yang dihapus. Iya, dia kan langsung ke Rasulullah tabi'in. Enggak mesti satu sahabat, bisa jadi dua sahabat. Kan nanti dia harusnya dengar dari sahabat. Sahabat bisa jadi dengar dari sahabat lain. Kan bisa jadi sahabat lain dengar dari sahabat lain lagi baru ke Rasulullah. Makanya disebut bisa jadi mudhal karena belum tentu satu sahabat yang dihapus. Munqati' juga. Hukum hadis mursal gimana? Annahu dhaif inda aktsaril muhaddithin. Bahwasanya hadis mursal itu termasuk kategori dhaif menurut kebanyakan ulama hadis. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan dhaif. Tidak bisa bagi. Amal Imam Malik, kalau Imam Malik mengatakan fa innahu yahtaju bil mursal. Beliau mengatakan bisa dijadikan hujjah hadis mursal fil ahkam wa ghairiha. Di dalam hukum-hukum dan selain hukum seperti fadilah amal dan lain-lain. Wa hadza huwal masyhur anhu wa anil Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, hadis mursal bisa dipakai. Tapi pendapat Imam Syafi'i tidak bisa dipakai. Makanya dalam hadis Imam Bukhari tidak ada hadis mursal. Kenapa Imam Bukhari ngikut mazhab Imam Syafi'i? Paham? Jadi kata Wahabi kembali kepada hadis sahih. Hadis siapa? Sahih Bukhari kata dia kan. Hadis pada yang tersebut. Sahih Bukhari mazhabnya Imam Syafi'i. Paham kamu? Oh, hadis Imam Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari muridnya Imam Syafi'i. Oh, Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi juga bermadhab. Semua ahli hadis itu semuanya bermadhab. Wahabi itu bodoh balik. Tapi itu tidak mau, mereka tidak mau, tidak merasa benar. Tidak mau kalah. Nah, perempuan itu selalu merasa benar. Wahabi tidak pernah kalah. kalau ente dapat istri Wahabi, kelar hidup lo. Habis ini. Wa fi hadhil mas'alah khilafun bainal ulama. Oh, khilafun bayyanal ulama. Laisa hadza makanu basti. Bainal ulama ya. Dalam masalah ini ada khilaf di antara ulama. Khilafun bainal ulama. Itu dihapus saja. Khilaf di antara ulama. Laisa hadza makanu basti. Apa bukan di sini tempat penjelasan. Jadi khilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Penjelasannya bukan di sini. Mithal mursal, contoh hadis mursal. Marawi Imam Malik fil Muwatta, lagi dalam kitab Muwatta. Di dalam kitab Muwatta, kitab hukum shalat juz 1 halaman 15. Babun nahyi anis shalah fil hajirah. An Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah inna shiddatal harri min faihi jahannam. Sesungguhnya sangat panas itu dari hembusan neraka jahanam. Jadi kalau bumi Pontianak ini panas, itu kena semboh sama uapnya api neraka jahanam. Al hadis. Fa Atha hadza tabi'i. Atha itu tabi'i. Wa qad rafa al hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia ngomong An Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar langsung anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Padahal Atha bin Yasar itu tabi'in. Kapan dia dengar dari Rasulullah? Paham? Berarti ada sahabat yang dihapus. Paham? Paham tum? Ini definisi hadis mursal. Menurut Imam Syafi'i gak bisa dipakai. Nah, itu Ustaz mursal. Kalau mereka mazhab Imam Syafi'i, ente Imam Syafi'i gak usah dipakai. Ya. Jadi kalau mereka Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, harus dipakai. Menurut mustalah hadis. Kalau menurut lugo ya mereka ustadz kalian wajib ditaati. Paham tum? Tapi nanti debat sama ustadz nanti. Ana enggak mau dengerin sama Habib Ali bilang anu, ana yang di kambing hitam ini. Tak panggil sini. Enggak bakal menang nanti lawan ustadz. Paham tum? Sekedar anu aja guyonan. Wallahu a'lam bissawab.